بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh sobat muslim dimanapun anda berada selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sedang sakit juga segera diberikan kesembuhan dan sakitnya menjadi pelebur dosanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali di radio kesayangan kita bersama di Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM atau yang mendengarkan melalui kanal streaming kita di www.radiomuslim.com. Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah, menebarkan sunnah. Insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan sama-sama mendengarkan dan menyimak program acara kajian malam yang akan disampaikan atau juga dibawakan oleh Ustadz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan konsultasi seputar hukum keluarga, di mana kajian ini merupakan kajian interaktif sehingga sobat muslim semua dapat bertanya langsung kepada Ustadz melalui chat SMS ataupun WhatsApp yang nantinya akan dijawab oleh Ustadz satu persatu di nomor 0823 27275333. Sekali lagi kami infokan kepada sobat muslim semua, maksudnya kajian ini merupakan kajian interaktif sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor kami ke nomor 0823 27275333. Baik sobat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan catatannya dan juga penanya untuk sama-sama kita menyimak kajian yang akan disampaikan beliau nantinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya di kemudian hari. Dan untuk itu kami dari studio Radio Muslim mengucapkan selamat menyimak. Dan untuk Ustaz Aris Munandar radhiyallahu taala falyatafadhal mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian pengantar dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang masalah iddah. Selanjutnya disampaikan oleh Syekh Ibn Sa'di rahimallahu taala, wa mar'atul mafqudi tantadiru hatta yuhkama bi mautihi bihasabi ijtihadil hakimi summa tatadu. Dan seorang wanita yang suaminya itu tidak jelas kabarnya, merantau dan tidak jelas beritanya apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, maka wanita ini tangtadiru menunggu hatta yuhkama bi mautihi sampai suaminya diputus, dianggap diberi keputusan, dianggap meninggal dunia. Nah, berapa dunia bihasa bistihadil hakimi, berdasarkan istihad qadi, istihad hakim pengadilan. Thumma ta'taddu, kemudian menjalani masa iddah, yaitu masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Maka poin bahasan kita dalam kesempatan kali ini adalah tentang wanita yang status suaminya mafkud, hilang dan tidak jelas beritanya. Maka yang dimaksud dengan mafkud adalah orang yang tidak telah putus berita tentangnya, sehingga tidak diketahui keadaan pastinya. Sehingga tidak diketahui apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Dan ketentuan untuk orang yang tidak jelas beritanya ini adalah aparat atau pihak yang berwenang, dan dalam hal ini dalam fikih Islam diserahkan kepada pengadilan. Menetapkan jangka waktu tertentu yang dengannya ada sangkaan kuat kalau orangnya telah meninggal dunia setelah putusnya, setelah selesainya jangka waktu itu. Nah, setelah jangka waktu yang ditetapkan itu selesai, maka si laki-laki ini dinilai telah meninggal dunia. Kemudian istrinya menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Ya, maka wanita yang nasibnya demikian, kondisinya demikian, dia menunggu ketika dia meminta dan menginginkan untuk berpisah atau dipisahkan dari suaminya. Maka menunggu selama jangka waktu tertentu, ada sangkaan kuat kalau suami telah meninggal dunia. Karena tentu ketika kondisinya, statusnya adalah terus-menerus berstatus sebagai istri orang tersebut, ini satu hal yang merugikannya. Ya, maka ya, pihak yang berwenang itu menetapkan jangka waktu tertentu, jika ini telah berlalu dianggap telah meninggal dunia. Dan ini jangka waktu ini tentu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda ya, dikarenakan perbedaan sebab kepergian. Kepergian merantau tentu berbeda dengan hilang kabar karena kondisi perang. Bisa jadi berbeda dengan kabar hilang kabar karena dan tidak diketahui secara pasti kondisinya karena kecelakaan pesawat terbang atau kecelakaan atau tenggelamnya kapal laut. Maka tidak diketahui beritanya, maka jangka waktu dianggap mati tentu berbeda-beda. Demikian juga sarana komunikasi yang berbeda antara satu zaman dengan yang lain menyebabkan jangka waktu bisa dianggap mati itu berbeda-beda. Maka jika ada sangkaan kuat sudah tidak hidup, maka hakim ketok palu kalau dia dianggap telah meninggal dunia. Kemudian si istri diminta untuk menjalani masa iddah karena karena suaminya dinilai telah meninggal dunia. Setelah masa iddah selesai, 4 bulan 10 hari selesai, wanita ini baru boleh menikah dengan lelaki yang lain. Nah, jika seandainya yang terjadi ternyata setelah menikah dengan lelaki yang lainnya suaminya datang. Ya, suaminya datang, maka si suami ini diberi pilihan antara mendapatkan kembali istrinya ataukah mendapatkan kembali mahar yang pernah diberikan kepada istrinya. Jika dia memilih mahar, ya meminta kepada istrinya, kembalikan mahar yang dulu pernah saya berikan, maka istri mengembalikan mahar kepada suaminya ini, kemudian istri bisa minta ganti kepada suaminya yang baru. Kemudian suami yang baru tidak perlu melakukan perbaruan akad nikah. Dasar hal ini adalah karena keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam hal ini. Tepatnya Umar bin Khattab mengatakan kepada laki-laki yang kembali yang dinilai mafkut dan dinilai telah mati kok ternyata kembali. Umar mengatakan sebagaimana dalam Musnad Abdul Razzaq, in syi'ta raddatna ilaika imra'atak, jika engkau mau istrimu saya kembalikan. Wa in syi'ta zawajnaka ghairaha, dan jika engkau mau kunikahkan engkau dengan perempuan yang lain. Kemudian lelaki tersebut mengatakan bala zawijni ghairaha, saya milih nikah dengan yang lain. Kemudian tentang masalah kewajiban menafkahi wanita yang dalam kondisi masa iddah, maka disampaikan oleh Syaikh Ibnu Sa'di di Matan Manhajus Salikin, wala tajibu nafkah. talak raja'i, talak pertama atau talak kedua. Atau dia diceraikan oleh suaminya cerai hidup, meskipun itu talak yang ketiga, namun dalam kondisi hamil. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Jika istri yang dicerai itu dalam kondisi hamil, maka nafkailah sampai melahirkan. Berkenaan dengan masalah wanita yang menjalani masa iddah, bisa disimpulkan ada 6 kategori. Yang pertama, menjalani masa iddah dan dia hamil, dalam kondisi hamil, baik masa iddahnya itu karena ditinggal mati oleh suami atau diceraikan oleh suami, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kemudian yang kedua, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, belum dikumpuli, ditinggal mati, baik belum dikumpuli atau sudah dikumpuli, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian kebalikan dari hamil, istilah dalam fikih disebut ha'il. Ya, wanita yang tidak dalam kondisi hamil, menjalani masa iddah, dalam kondisi tidak hamil, dan masih aktif haidnya. Maka masa iddahnya 3 kali haid. Yang keempat, tidak hamil dan tidak memiliki haid. Karena menopause misalnya, masa iddahnya 3 bulan. Kemudian yang kelima, orang yang belum menopause, wanita yang belum menopause namun haidnya hilang dan tidak diketahui sebabnya, masa iddahnya 1 tahun. Kemudian yang keenam, istri dari seorang yang mafqud, suaminya hilang, tidak jelas beritanya, maka menjalani masa iddah karena meninggal dunia setelah hakim ketok palu kalau suaminya dinilai telah meninggal dunia. Kemudian itu kesimpulan tentang pembahasan wanita atau masa iddah. Akhir kita adalah tentang nafkah bagi wanita yang menjalani masa iddah. Maka wanita yang dicerai tidak wajib dinafkahi berupa kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, kecuali wanita yang menjalin masa iddah dalam talak raja'i. Maka berdasarkan surat At-Talaq ayat yang ke-6, wanita yang menjalin masa iddah dan talaknya talak pertama dan kedua, dia punya hak nafkah tempat tinggal. Maka demikian juga nafkah yang lainnya. Karena wanita yang menjalani masa iddah karena talak raja'i, talak satu atau talak dua, statusnya adalah istri selama masa iddah belum berakhir. Dan para ulama pun sepakat, wanita yang menjalani masa iddah karena ditalak oleh suaminya dan ditalak satu atau talak dua, memiliki hak nafkah tempat tinggal dan yang lain. Kemudian tadi talak raja'i, kemudian yang kedua, wanita yang berpisah dari suaminya, pisah hidup dan dia dalam keadaan hamil. Baik talaknya raja'i ataukah talaknya itu sudah talak bain karena sudah talak tiga, ataukah kemudian dalam keadaan bubar pernikahan itu karena khulu. Maka yang jelas pisah hidup apapun sebab pisahnya dan kondisinya kondisi hamil, maka wajib diberi nafkah. Wajib diberi nafkah sampai melahirkan. Menimbang firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat yang ke-6. Karena janin ini adalah anak dari si suami yang menceraikan, maka wajib bagi si ayah menafkahinya. Dan dalam kondisi hamil, maka tidak mungkin bisa menafkahi anak kecuali dengan menafkahi ibunya. Seperti wanita yang menyusui, ketika kondisinya masih menyusui, tidak mungkin bisa menafkahi anak kecuali dengan menafkahi ibunya yang menyusui. Dan para ulama pun sepakat wajib nafkah untuk wanita yang ditalak dalam kondisi hamil. Kesimpulannya, wanita yang tidak memiliki hak nafkah ketika berpisah dari suaminya, yang pertama adalah manakala talaknya adalah talak bain yang menyebabkan dia resmi jadi mantan istri, semacam sudah talak tiga atau kemudian khulu atau bubar rumah tangga karena fasakh atau karena li'an, maka tidak memiliki hak nafkah. Kemudian yang kedua, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal kecuali jika dalam kondisi hamil. Yaitu materi pengantar kita di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan jazakallah khairan pada Ustaz Aris Munandar yang fidallah ta'ala atas pembahasan materinya pada kesempatan kali ini. Baik, sahabat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sedang menyelesaikan pembahasan materi pertama, sehingga kita sudah berada pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, di mana sahabat muslim semua dapat melayangkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga ke chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0823 27275333. Sekali lagi kami infokan kepada sobat muslim semua dimanapun nanti berada, maksudnya kita sudah menyelesaikan pembahasan materi yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau interaktif, di mana sobat muslim dapat bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0823 27275333. Ustaz, ini sudah ada pertanyaan, tapi cukup panjang Ustaz. Apa dibacakan sekarang atau di akhir aja Ustaz? Silakan, tapi diringkas poin penting yang ingin disampaikan. Baik Ustaz. Ustaz izin bertanya, manakah yang lebih baik, saya cerai atau bertahan? Saya sering marah dan berkata kasar ke suami serta anak jika ada pemicu amarah saya, karena watak diri kecil. Sedang berusaha mengubah ini tapi belum bisa dan saya terus berusaha. Semua tak mudah mengubah watak, apalagi tak ada dukungan dan pengarahan dari suami. Pernah sekali dua kali suami juga marah besar, membentak saya di depan anak, menggebrak pintu dan mendorong saya di depan anak. Di sisi lain suami tidak tampak ingin memperbaiki hubungan kami. Suami bilang langsung tidak tampak bersemangat menghabiskan waktu bersama saya dan anak, lebih sering bersama HP. Sehingga sayalah yang harus proaktif berusaha memperbaiki hubungan kami. Saya lelah jika terus-menerus proaktif sendirian, Ustaz. Suami juga tidak mengajak diskusi saya dan berusaha mengedukasi saya perihal keputusan-keputusan besar. Padahal hal tersebut sangat berpengaruh pada emosi saya. Hal tersebut dapat membuat saya hilang kontrol dan sering marah dan depresi. Suami tak peduli apakah hal tersebut menambah depresi saya ataupun tidak. Kemudian suami juga tidak mendidik saya. Hanya share tulisan-tulisan saja ke saya, tapi tidak berusaha menjadwalkan belajar intensif atau mendengarkan pelajaran bersama dan semisalnya. Suami tidak belajar agama secara intensif, hanya baca-baca status Facebook soal ilmu dan menyimak kajian online seadanya. Suami tidak berusaha mengerti karakteristik wanita. Mungkin ini juga menjadi penyebab kami sering cekcok. Suami tidak lagi berusaha romantis dan memelihara cinta kami. Alasan saya masih bertahan sampai sekarang yaitu bisikan cerai adalah dari setan dan saya ingin melawannya. Menikah adalah ibadah, kasihan anak-anak. Saya sebenarnya cinta pada suami saya dan sifat baiknya, tapi saya takut sering berbuat dosa dan semakin hari semakin bertambah sulit taat kepada orang yang menzalimi saya. Kasihan anak juga sering melihat kami bertengkar. Tapi rasanya saya tidak kuat lagi dari keburukan-keburukan tersebut. Saya lelah. Saya yang beraktif memperbaiki hubungan kami. Syukur Ustaz, semoga berkah menyertai Ustaz dan keluarga. Mana sehatnya Ustaz? Ya, ini pertanyaan dari seorang istri ya, tentang apakah kemudian sebaiknya minta cerai ataukah tidak. Maka pada dasarnya seorang wanita yang meminta cerai itu satu hal yang hukumnya haram, kecuali jika punya alasan kuat. Ya, kecuali jika dia punya alasan yang kuat. Ya, kalau berdasarkan uraian yang disampaikan, maka secara umum dalam kondisi masyarakat kita dan kondisi manusia di zaman ini, maka yang disampaikan itu belum tergolong alasan kuat untuk meminta cerai. Maka saya ingatkan ya, kepada penanya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ya, dan untuk kemudian mengingat bahasanya wanita yang meminta cerai ya, tanpa ada alasan yang kuat, maka Allah haramkan surga untuknya. Maka sabar dan sabar ya, selama belum ada alasan kuat dari pihak suami untuk meminta cerai, semacam kefasikan yang dia miliki atau kezaliman berturut-turut, KDRT yang dilakukan oleh suami dan itu jadi kebiasaannya, maka selama belum ada alasan-alasan yang kuat itu, maka ingatlah bahasanya iblis demikian gembira ketika terjadi perceraian. Ya, dan tentu ini berlaku manakala tidak ada alasan kuat ya, untuk terjadinya perceraian. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ada kasus di mana suami membuat akta cerai dalam kondisi dia emosi, tapi mereka tidak melakukan perceraian. Bagaimana status dan hukum mereka, Ustaz? Ya, apa yang dimaksud dengan membuat akta perceraian? Ya, apakah yang dimaksudkan adalah menceraikan secara tulisan? Ya, nulis. Dan maka jika nulis, ya, maka suami di sini cuma tanda tangan ataukah dia menulis? Karena nanti beda hukumnya. Ya, dan ada rincian-rinciannya ya, antara suami sekedar tanda tangan ataukah kemudian dia menuliskan kata-katanya. Kemudian nanti juga perlu dilihat gimanakah redaksi yang dituliskan oleh suami. Kalau suami dengan tegas mengatakan dengan ini, dengan tulisan ini, saya tegaskan bahasanya saya telah ceraikan istri saya. Ya, maka itu kalimat cerai. Jelas, tegas kalimat cerai dan kaidah dalam masalah ini, kalimat yang lugas adalah kalimat cerai itu sah meskipun orang yang mengucapkannya tanpa niat untuk menceraikan. Dan yang namanya emosi itu ada bertingkat-tingkat, ada emosi yang menyebabkan kata orang Jawa kalap. Bahasa Arabnya ghadabul junun, marah yang bikin gila, yang itu tidak tahu apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, sehingga ketika marahnya mereda, ketika dikonfirmasikan, tadi kamu ngomong demikian loh, kamu mengatakan demikian, dia kaget, masa sih saya ngomong demikian. Nah, maka kalau kondisinya kondisi kalap, kata orang Jawa kalap gitu ya, atau ghadabul junun, dan pada saat itu menjatuhkan cerai dengan tulisan ataupun dengan lisan, itu tidak sah ya, sebagai cerai. Namun jika dia dalam keadaan sadar, namun karena dibimbing oleh amarah, didikte oleh emosi, dia jatuhkan cerai pada istrinya, maka demikianlah perceraian. Ya, yang namanya perceraian itu terjadi karena emosi. Kalau kondisinya baik-baik, tidak ada emosi, tidak ada ini, ya normalnya tidak akan terjadi perceraian. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kemarin kami ingatkan kepada sobat muslim semua bahwasannya kita sudah memasuki sesi interaktif, sehingga sobat muslim semua dapat melayangkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga ke nomor 08232727533 yang insya Allah akan dijawab satu persatu oleh Ustaz Arif Munandar secara bertahap. Sekali lagi kami infokan kepada sobat muslim semua dimanapun antum berada yang menyimak kajian ini, bahwasannya kita sudah berada dalam sesi interaktif, sehingga sobat muslim dapat melayangkan pertanyaan melalui chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor 08232727533. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, afan Ustaz, izin bertanya. Apakah tidak masalah jika seorang suami istri berhubungan yang dimana di situ ada sang bayi juga? Mohon nasihatnya. Ulangi, ada siapa? Ada anaknya, Ustaz, ada bayi. Ya, maka anaknya itu jika yang dimaksud anak adalah bayi, ya, maka tidak mengapa insya Allah Ta'ala. Nah, apalagi kemudian hubungan itu dilakukan di balik selimut sehingga tertutup. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana sebaiknya jika jika istrinya seharian marah dan suami sudah membujuknya berkali-kali untuk minta maaf, tetapi tetap istri marah kepada suaminya, dan akhirnya sang suami marah dan pisah kasur. Mohon nasihat, Ustaz. Ya, saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruhnya bahwasanya rumah tangga itu akan berjalan dengan baik, biduk bahtera rumah tangga itu akan berjalan sebagaimana yang diharapkan, itu manakala rumah tangga ini dibangun di atas arif kuwalin, lemah lembut. Di antara bentuknya adalah didominasi helm, yaitu tidak mudah emosi, tidak mudah marah, dan seandainya marah mudah reda marahnya, tidak berkepanjangan. Inilah sebab awetnya rumah tangga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhalahu Allahu fihim arifqa." Maka jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan yang besar pada satu rumah tangga, maka Allah akan memasukkan padanya sifat lemah lembut. Dan di antara bentuk lemah lembut adalah tidak mudah marah, dan jika seandainya marah tidak berkepanjangan. Dan perlu diketahui dan disadari oleh seluruh para istri bahasanya, ketika dia ada satu hal yang menjengkelkan, menyakitkan, maka kemudian pingin ngambek, dalam tanda kutip silahkan ngambek, tapi jangan lama-lama. Ya, tapi jangan lama-lama. Karena kalau ngambek itu enggak lama, normalnya laki-laki memaklumi. Tapi kalau ngambeknya itu lama, kemudian terlalu lama, maka normalnya karakter banyak laki-laki adalah akan merespon hal tersebut dengan emosi. Dan ini tentu sebenarnya satu hal yang tidak diharapkan oleh seorang istri yang ngambek. Dia ingin dengan ngambeknya itu akan mewujudkan kebaikan. Maka perlu disadari bahasanya ngambek itu akan mewujudkan kebaikan manakala ngambeknya proporsional. Tidak berkepanjangan, secukupnya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz izin bertanya, ketika seorang wanita menjalani ihdad, termasuk larangan baginya untuk menyisir rambutnya. Namun di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan menyisir dengan udara. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini, Ustaz? Dan apa maksud dari menyisir dengan udara? Apakah menggunakan batangnya atau daunnya? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, yang dilarang bagi wanita yang sedang menjalani masa ihdad, yang dilarang adalah berdandan. Pakai parfum, pakai celak, pakai wangi-wangian. Adapun bersisir tidak mengapa. Ya, tidak mengisir itu tidak mengapa. Kemudian, maka tidak terlarang menyisir, merapikan diri. Tidak terlarang. Yang terlarang itu berdandan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan menyisir dengan daun bidara? Maka wallahu a'lam, mungkin yang dimaksudkan perlu diketahui daun bidara di masa Nabi itu bisa kemudian berstatus sebagaimana sabun atau status sebagaimana sampo. Mungkin yang dimaksudkan adalah pakai sampo. Namun sampo bagi wanita menjalani masa ihdad itu diperbolehkan manakala bukan sampo wangi. Ya, bukan sampo yang menimbulkan bau yang harum pada rambut. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua dimanapun antum berada, bahwasanya masih ada waktu kurang lebih sekitar 22 menit ya, sehingga sobat muslim semua dapat memanfaatkannya dengan bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp yang nantinya akan kami bacakan satu persatu secara bertahap. Dan insya Allah juga akan dijawab oleh Ustaz Aris Menandar juga dengan bertahap pula. Sekali lagi dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi dapat mengirimkan pertanyaan sobat muslim ke nomor 0823-2727-5333. Ya Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika ada wanita hamil sebelum menikah, kemudian akad nikah saat hamil, apakah harus mengulang akad nikah setelah melahirkan? Karena ada dua pendapat tentang ini. Ya, sebagaimana disampaikan oleh penanya, ada dua pendapat dalam masalah ini. Dan masalah kemaluan itu masalah besar. Dan hukum asal farji itu haram. Hukum asal farji itu haram. Dan hukum asal hubungan biologis itu haram. Sebagaimana penjelasan para ulama di kajian kuwait fiqhiyah. Oleh karena itu, yang lebih saya sarankan adalah meskipun dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, ya, di saat masa hamil tersebut ya, tidak dikumpuli. Dan setelah melahirkan, akad nikah ulang secara agama. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang istri tidak dinafkahi oleh suami karena suami dipenjara. Lalu istri menggugat cerai di pengadilan agama karena suami menuduhnya selingkuh. Sekarang istri sudah mendapat surat cerai dan dari pengadilan agama. Pertanyaannya, bagaimana hak dan sikap suami yang bisa diterima terhadap sikap istrinya tadi? Punya ada dua orang dan mertua tidak peduli. Tolong ulangi, Mas. Pertanyaannya, bagaimana hak dan sikap suami yang bisa dilakukan terhadap sikap istrinya tadi, Ustaz? Ya, maka tindakan suami tidak menafkahi istri salah. Dan ini tindakan yang tidak benar. Meskipun dia tetap punya kewajiban menafkahi istri dengan cara menjual aset atau yang lainnya. Ya, atau kemudian menguras habis tabungannya ya, selama dia di penjara agar bisa menafkahi istrinya. Wajib menafkahi istri. Jika tidak dinafkahi, maka suami punya hutang. Yang hutang ini tidak lunas kecuali dibayar atau diikhlaskan oleh istri. Kemudian tadi disampaikan menuduh selingkuh, jika yang dimaksud selingkuh ini adalah zina, maka ini bukan masalah yang remeh. Ya, harus memiliki 4 saksi untuk hal ini, untuk bisa melakukan tuduhan ini. Jika tidak, ya, maka ini masalah yang berat. Itu mungkin yang respon yang bisa saya sampaikan. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Ustaz Afwan. Bila ada seorang istri baru menikah 8 bulan dan sekarang baru 7 bulan dan ketahuan selingkuh. Ternyata hubungan dengan selingkuhannya itu dari sebelum menikah. Setelah selingkuhannya ditemui suaminya, bilang kalau mereka bahkan pernah berhubungan badan sebelum mereka menikah. Suami kaget dan mengambil untuk menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah suami harus menafkahi sampai melahirkan, Ustaz? Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana status anak tersebut? Suami mau bertanggung jawab bila tes DNA menunjukkan dia ayahnya. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Ya, kaidah agama dalam hal ini al-waladu lil firasyi. Anak itu dinisbatkan pada pemilik kasur. Ketika seorang wanita ini kasurnya ada yang memiliki, ada suami, maka anaknya itu adalah anak suami sahnya, kecuali dia suami ini kemudian menuduh istrinya berzina dengan berdasarkan pernyataan dari pasangan selingkuhnya, kemudian terjadi li'an saling melaknat. Yang dan li'an ini ada diakomodir oleh KHI, Kompilasi Hukum Islam, meskipun kita sepertinya di masyarakat kita belum pernah dengar ada hal ini. Namun kalau menengok teorinya, Kompilasi Hukum Islam mengakomodir adanya li'an, sehingga solusinya jika tidak mau menafkahi bayi ini adalah berikan tuduhan kepada istri kalau dia berzina. Kemudian proses di pengadilan berdasarkan mengacu pada KHI, Kompilasi Hukum Islam, diakomodir adanya li'an, minta untuk diizinkan li'an. Dengan li'an, kemudian dia meniadakan nasab dari nasab janin yang ada di perut istri. Dan setelah itu, maka suami tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi janin tersebut. Dan kemudian setelah proses li'an, maka keduanya dipisahkan selamanya. Tidak boleh lagi dilamar lagi. Tanpa hal ini, kalau tanpa ada proses li'an, maka kaedahnya adalah al-waladu lil firasy. Anak itu dinisbatkan kepada si pemilik kasur. Sehingga dia adalah ayahnya secara hukum. Maka ini ada secara hukum, ada secara biologis. Secara hukum itu ayahnya, ya, karena tidak ada proses li'an, secara hukum itu ayah sahnya, dan dialah yang punya kewajiban untuk menafkahi dan yang lainnya yang merupakan kewajiban seorang ayah. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kembali Ibu ingatkan kepada sobat muslim semua bahasanya masih ada waktu. Sehingga sobat muslim semua yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya langsung melalui chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor kami 0823 2727 5333. Yang insya Allah akan kami bacakan satu persatu dan juga akan dijawab langsung oleh Ustadz satu persatu pula. Sekali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim dimanapun antum berada yang menerima kajian ini bisa bertanya langsung melalui chat SMS ataupun WhatsApp mengenai hukum seputar keluarga di nomor 0823 2727 5333. Ya Ustadz, kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya tidak bisa melayani kebutuhan biologi saya karena udur sakit. Saya mau poligami tanpa izin dari istri pertama. Bolehkah hukumnya Ustadz? Dan istri kedua bersedia atau rela malam giliran yang diberikan kepada istri pertama mengingat kondisi istri sakit-sakitan. Dia minta jatah siang dan siklusnya untuk dikumpuli. Jatah nafkah lahir tetap tanpa dikurangi. Mohon nasihatnya Ustaz. Untuk poligami tidak ada keharusan untuk meminta izin kepada istri yang pertama. Namun tidak akan berjalan dengan baik tanpa diketahui istri pertama. Kalau tidak diketahui oleh istri pertama, ya maka ya, istri kedua itu ya, hak-haknya tidak bisa diberikan secara maksimal. Ya, maka ya, kemudian perjanjian pernikahan, bahasanya dia tidak mendapatkan giliran malam adalah ya, perjanjian yang secara fikih itu perjanjian yang tidak bersifat mengikat. Artinya akad nikah seandainya terjadi dengan perjanjian ini, akad nikah sah. Namun ketika kapan-kapan istri kedua meminta haknya giliran malam dan sebagainya, maka itu menjadi haknya dan dia tidak salah. Dan seandainya dan pesan khusus untuk suami yang memang berniat kuat untuk melakukan poligami, maka pelajari dengan baik fikih poligami. Dan ini tidak bisa dipraktekkan secara maksimal aturan-aturan fikih poligami ini jika istri pertama tidak tahu. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Ada rekan kami mengaku bertahun-tahun dulu pernah sering mengucapkan talak lebih dari 3 kali. Karena tidak paham masalah batasan talak mana yang rajih, mana yang bain. Apakah diudur karena ketidaktahuannya Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, yang kemudian orang yang tidak tahu berkenaan dengan hukum itu ada yang mendapatkan uzur dimaklumi dan tidak. Yang dimaklumi manakala tidak tahu hukum. Bukan tidak tahu dampak hukum. Kalau orang itu tahu hukum, ya orang itu tahu hukum, cuma tidak tahu dampak hukum, maka dia tidak diberi pemakluman. Dia tahu, ini talak. Talak itu artinya rumah tangga bubar. Namun dia tidak tahu dampak hukum talak. Bahwasanya setelah 3 kali, ya, maka sudah resmi jadi orang lain. Ini berkenaan dengan dampak hukum. Yang bisa dimaklumi tidak tahu. Kalau ucapan ini talak dan tidak tahu, kalau talak itu dia tidak tahu, tidak tahu hukum talak, dan tidak tahu kalau ucapan ini ucapan talak. Itu yang bisa di bisa diberi pemakluman. Tapi kalau tidak tahu dampak talak, bahasanya setelah 3 kali ucapan talak, artinya rumah tangga ini sudah game over, ya, sudah bubar dan sudah berkeping-keping, ya, maka ini tidak diberi pemakluman. Karena ini adalah ketidaktahuan tentang dampak hukum. Ya, dalilnya kisah di masa Nabi, ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada seorang laki-laki yang yang dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Dia tahu melakukan hubungan suami istri itu tidak boleh di siang hari bulan Ramadan. Namun dia tidak tahu dampaknya, yaitu ada kewajiban bayar kafarah, di antaranya puasa 2 bulan berturut-turut. Dia mengaku kepada Nabi, dia tahu kalau ini tidak boleh, tapi dia tidak tahu kalau ada dampaknya seperti itu. Dan Nabi SAW tidak memberikan pemakluman kepadanya. Dan dampak hukumnya tetap Nabi berlakukan kepada orang tersebut. Sehingga Nabi wajibkan dia untuk membayar kafarah dan menunaikan kafarah. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, apakah yang harus dilakukan seorang laki-laki ketika marah kepada istrinya, ketika istrinya membuat memancing emosinya? Mohon jawabannya Ustaz. Ketika istri melakukan hal yang memancing emosi, maka yang pertama adalah laksanakanlah nasihat Nabi untuk diam. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah satu kalian menghadapi hal yang memancing emosi, hendaklah diam. Karena jika hal yang memancing emosi itu direspon dengan berkata-kata, dengan nulis chat WA dan sebagainya, maka akan terucap hal-hal yang akan disesali. Kemudian yang kedua, silahkan tinggal pergi. Jika ternyata dengan diam saja di tempat, diam saja tidak kuat, ini ingin meledak, maka silahkan pergi. Silahkan pergi keluar, pergi ke masjid atau tempat-tempat baik lainnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika cekcok dengan Fatimah, kemudian marah dengan Fatimah, maka Ali memilih untuk pergi. Namun perginya jangan ke sembarangan tempat. Namun pergilah ke tempat-tempat yang baik, ke masjid atau tempat baik lainnya. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, apa kriterianya bagi ucapan cerai yang diucapkan oleh suami menjadi jatuh talak Ustaz? Ya, ucapan cerai itu ada 2 macam. Ada ucapan cerai dengan kalimat lugas, yaitu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan kecuali cerai. Kemudian kalimat bersayap, itu kalimat yang multi tafsir. Maka jika kalimat yang diucapkan adalah kalimat lugas, kamu kowe tak pegat, misalnya dalam bahasa Jawa, kamu saya ceraikan, kamu saya tetapkan, kamu bukan istriku, kamu saya pecat jadi istriku, atau kalimat-kalimat yang lainnya, maka itu sah sebagai cerai meskipun diucapkan tanpa niat dan keinginan untuk mencerai. Kemudian yang kedua, jika kalimatnya kalimat yang bersayap, maka kembali kepada niat suami saat mengucapkannya. Jika saat mengucapkannya ya mau menjatuhkan cerai, maka itu statusnya cerai. Namun jika ada kemudian maksud yang lainnya, maka sesuai dengan maksudnya. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amalan apa yang sebaiknya dilakukan istri yang sedang dalam masa iddah suami meninggal? Apakah kelak suami dan istri akan bisa dipertemukan di surga, Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, jika dua-duanya seorang yang beriman kepada Allah, dua-duanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istri itu tidak nikah lagi setelah suaminya meninggal dunia, ya, maka dia akan bersama suaminya insyaallah taala. Apa yang dilakukan ketika suami meninggal dunia, maka ada dua kewajiban masa iddah, yaitu tidak boleh menikah kecuali setelah masa iddahnya selesai 4 bulan 10 hari, kemudian masa ihdad, berkabung dan bersedih karena meninggalnya suami dengan bentuk malas berdandan, bersolek dan mempercantik tampilan diri. Nah, kemudian ya untuk ibadah, ya semua ibadah tetap bisa dikerjakan secara normal, baca Quran, zikir dan sebagainya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya dan jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, berapa lamakah waktu dari mulai khitbah sampai ke walimah? Mohon jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang tepat adalah khitbah sampai akad, bukan sampai walimah. Kalau waktunya ya jangan lama-lama. Kalau bisa dibuat cepat, kenapa harus dibuat lama? Karena khawatir akan timbul hal-hal yang tidak baik. Ya mungkin gambarannya, sekedar gambaran, kurang lebih 6 bulan sudah cukup lama. Kalau bisa kurang dari itu lebih baik. Namun sekitaran itu ya insya Allah tidak mengapa. Kemudian walimah idealnya itu setelah terjadi malam pertama. Meskipun seandainya setelah akad nikah dan belum malam pertama, ya hukumnya boleh. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah rumah tangga yang Islami menurut para ulama? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, rumah tangga yang asasnya adalah ta'awun alal birri wa taqwa, adalah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Yang Nabi katakan sebaik-baik simpanan seorang laki-laki adalah wamra'atun mu'minatun tu'inu ala dinihi, dan wanita yang salihah yang membantu sisi aspek agama suami. Membantu artinya ada, ya berarti ada kerjasama, ada tolong-menolong. Istri membantu dan menolong suaminya, dan suami juga membantu istrinya. Ada kerjasama yang apik untuk dalam kebaikan dan takwa, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dan dengan visi dan misi terjaganya keluarga dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan asas kerjasama dalam kebaikan, visinya adalah selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian semua yang lainnya adalah breakdown dan derivat dari hal ini, maka itulah keluarga yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk akhlak terpuji atau tercela suami yang cemburuan dengan istri? Jazakallahu khairan. Ya, cemburu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. Ada cemburu yang ghairah, yang mahmudah, yang terpuji, dan ada ghairah yang madzmumah, yang tercela. Dan gairah atau cemburu yang terpuji, kata Nabi, itu jika gairah ya, ma'aribah. Ya, ada hal yang gelagat, yang tidak baik. Kemudian ada cemburu karenanya. Maka ini cemburu yang terpuji. Namun jika tanpa gelagat, semuanya baik-baik saja. Kemudian suami cemburukan tanpa alasan yang jelas, sehingga yang terjadi adalah buruk sangka. Buruk sangka tidak pada tempatnya. Maka ini ghairah yang madmumah, cemburu yang tercela. Nah. Terima kasih Ustaz. Afan Ustaz, ini yang masuk pertanyaan cukup banyak dan sekarang itu sudah pukul 9. Apakah dilanjutkan beberapa pertanyaan lagi atau bagaimana Ustaz? Tambah satu atau dua Anda Bapak. Baik Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya Ustaz. Kebetulan saya sedang cekcok dengan istri saya Ustaz. Dikarenakan saya melarang istri ikut acara kantor yang harus menginap beberapa hari. Tapi istri saya bersikeras untuk ikut dengan alasan fee yang didapat lumayan untuk tambahan pemasukan. Dengan alasan apa? Dengan alasan apa? Fee. Alasan pemasukan Ustaz. Tambahan uang kayak gitu. Kebetulan saya masih serabutan yang tak tentu pendapatannya. Dan istri sudah menjadi pegawai. Sekarang istri pulang ke rumah orang tua dan berkata akan kembali saat saya sudah berubah dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Mohon sarannya Ustaz. Jazakallah khair. Ya, jadi seorang suami dalam masalah ini tentu keputusannya itu adalah keputusan yang punya power. Ya, yang kata orang Jawa nempa idunya itu idu geni, keputusannya itu punya power, itu perlu dukungan perlu dukungan pendapatan yang punya penghasilan yang jelas, punya penghasilan yang jelas, itu nanti dia punya power, dia akan bisa katakan sudah tidak usah. Tidak usah kerja. Rumah tangga kita cukup dengan duit saya. Misalnya. Maka semacam ini memang satu hal yang dalam kondisi semacam ini keputusan suami adalah seorang satu yang berwibawa. Namun problemnya kalau keadaannya tidak demikian. Keputusannya tidak punya wibawa. Karena memang salah satu unsur qawamah kepemimpinan kata Allah wabima angfaku min amwalihim, dikarenakan suami itu menanggung hidup menafkahi istrinya. Nah, karena itu maka wajar terjadi, dari satu sisi wajar terjadi hal di atas, meskipun kalau dari sisi yang lainnya maka sikap istri dalam hal ini adalah sikap yang tidak benar. Ketika dia pergi ke rumah orang tuanya tanpa ridho suami, maka statusnya nusuz. Ya, maka ini wanita yang nusuz. Ya, yang dampak hukumnya secara agama, gugur dan hilang kewajiban untuk menafkahi. Ya. Namun, tentu hal ini sisi hak, sisi kewajiban. Namun, dari sisi dari sisi ingin baiknya keadaan maka diawali memang tidak boleh diawali dari gimana agar supaya suami ini cukup mapan ekonominya sehingga dia bisa gagah di hadapan istri. Dan setelah itu kemudian maafkan apa yang telah berlalu, terus ajak istri untuk mari kita bangun kembali bersama. Itu jika istrinya bisa difahamkan dan disadarkan. Maka saran yang bisa disampaikan, coba lebih serius untuk cari titik-titik rezeki. Banyak-banyak berdoa, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan buktikan bahasanya Anda bisa. Ya, tidak harus pekerjaan tetap, namun yang penting penghasilan tetap. Tidak harus penghasilan tetap. Enggak harus mendapat pekerjaan tetap, malah penghasilan yang tetap, ya, yang bisa diandalkan. Ya, setelah itu, ya, ya, maafkan kemudian apa yang telah terjadi, kemudian ajak istri untuk membangun kembali rumah tangga dari awal. Jika kondisinya belum mampu demikian, maka yang bisa dilakukan adalah banyak-banyak mengalah. Karena kondisi kita dalam ini suami, kondisi yang tidak berwibawa. Ya, kita mengalah, ya, banyak kemudian memaklumi, meskipun ya tetap mesti sebagai seorang pemimpin harus ngasih batasan-batasan. Namun batasan-batasannya karena kondisinya kondisi yang tidak berwibawa, batasan-batasannya itu berdasarkan kesepakatan. Tidak lagi bisa batasannya berdasarkan keputusan. Itu mungkin respon yang bisa saya sampaikan. Cukup sampai sini. Ya, Mas. Ya. Ya, demikian yang kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum diakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di kelas virtual ini. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Dan kami ucapkan terima kasih kepada kru Radio Muslim, demikian juga Aku TV dan semua media yang merilai acara ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan memberikan balasan kebaikan yang lebih baik untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.